أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. جماعة الظهور مسجد بيت الإحسان من الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، شكرا لله، yang ini kita dipertemukan oleh Allah SWT di masjid yang mulia ini. Kita mohon kepada Allah SWT semoga bertemu kita pada siang hari ini membawa berkah dan manfaat di dinina wa akhirana, amin. Jamankan Allah SWT, pertemuan yang lalu kita membahas tentang nama dan keluarga besar dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu dan bagaimana kehidupan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu di tengah-tengah masyarakat Quraisy, posisi sosialnya seperti apa, dan sedikit gambaran tentang bagaimana kehidupannya di masa jahiliyah atau sebelum dia masuk Islam. Siang ini insyaallah kita akan membahas bagaimana cerita Umar masuk Islam sampai Umar bin Khattab pergi berhijrah ke Madinah. Mungkin sudah sering mendengar cerita tentang Umar masuk Islam, tapi tidak mengapa ya, kita ceritakan ulang. Mungkin agar semakin segar dalam ingatan kita seperti apa cerita dia masuk Islam. Sebelum Umar Ibn Khattab masuk Islam, sebenarnya dia adalah seorang pemuda yang gagah perkasa dan menggunakan keperkasaannya itu untuk menentang Islam. Ini cerita Umar. Tetapi Umar bin Khattab di samping seorang laki-laki yang perkasa, dia juga punya bakat seorang laki-laki yang lembut. Bakatnya itu juga ada. Terutama saat dia melihat orang itu sudah tersiksa atau terzalimi, itu keluar lembutnya. Jadi kira-kira itu dia orang perkasa, kalau orang itu menampakkan keperkasaannya di depan dia, dia semakin meninggi. Tapi begitu yang dia hadapi itu down, turun, nah dia keluar di depan lembutnya. Ini siapa? Bakat Umar bin Khattab tertentu. Dan bakat lembut inilah yang mendorong dia atau menggiring dia, sehingga dia bisa masuk Islam. Sebelum saya ceritakan, saya langsung menggarisbawahi pelajaran yang bisa kita ambil ya. Jadi bapak-bapak atau ibu-ibu ini, kalau melihat orang itu mungkin dalam pandangan kita itu jahat gitu, kejam, jahat dan semacamnya, kita sebagai dai tidak boleh putus asa melihat orang seperti itu. Sebab dibalik kekejamannya, siapa tahu dia menyimpan bakat kebaikan. Nah, tinggal bagaimana kita masuk melalui bakat itu untuk menggugah keimanan yang terpendam di dalam dirinya. Diceritakan misalnya, menjelang Umar bin Khattab masuk Islam, menjelang dia masuk Islam, dia berjumpa dengan seorang wanita muslimah namanya Ummu Abdullah bintu Khantamah. Ummu Abdullah bintu Khantamah. Ummu Abdullah ini sebenarnya sedang dalam perjalanan hijrah menuju Ethiopia, menuju Habasyah. Dia bersama seorang laki-laki, yang laki-laki itu sedang buang hajat. Sehingga yang ada tinggal Ummu Abdullah itu seorang diri, dan Umar ketemu dia. Dilihat membawa bawahan-bawahannya, barang-barang dikemas dan sebagainya. Umar bin Khattab tahu betul bahwa wanita ini tidak pergi. Pergi yang mungkin tidak kembali lagi, namanya hijrah. Maka Umar bertanya kepada dia, Ibn Abdullah, sepertinya kau sudah berkemas-kemas dengan sangat rapi, memang mau pergi kemana? Nah, pertanyaan ini tidak lumrah dalam sejarah peribadan Umar. Biasanya melihat orang seperti itu, dia akan keras, tapi ini kok tiba-tiba muncul sifat lembutnya bertanya, kok sudah berkemas-kemas, memangnya mau pergi kemana? Kata wanita itu, ya karena di sini, di Mekah maksudnya, kami terzolimi, kami tersiksa, kami terintimidasi, kami disakiti oleh kalian, disebut begitu, oleh kalian, salah satunya siapa berarti? Lalu marmul kata bertemu, maka kami hendak pergi ke negeri lain, di mana di negeri itu kami bisa mengekspresikan agama kami secara lebih bebas dan secara lebih leluasa. Ini jawaban siapa? Ummu Abdullah binti Hantamah. Dan membaca lagi mendengar jawaban itu, Umar mengatakan, ya sudah kalau begitu, semoga perjalanan Ummu Abdullah sampai ke tempat tujuan disertai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umar baru kejadian ya kenal Tuhan juga, kenal Allah juga. Ini kaget lagi Abdullah, kira-kira tumben gitu kan, kira-kira tumben itu bisa lembut juga nih orangnya kan. Lalu Umar pergi. Setelah Umar pergi, temannya tadi yang mau hijrah namanya Amir bin Rabi'ah. Namanya Amir bin Rabi'ah datang setelah selesai buang hajatnya. Nah, terus Umar pun cerita kepada Amir bin Rabi'ah. Tadi barusan Umar datang ke sini. Wah, kaget ya Amirnya. Tapi saya melihat dia berperilaku tidak seperti biasanya. Kata Amirnya, memang berlakunya gimana? Harus diceritakan dari awal. Dia bertanya baik-baik, mau pergi kemana, saya jawab. Jawaban saya juga polos apa adanya. Dia malah berdoakan, semoga kita sampai ke tempat tujuan disertai oleh Allah SWT. Nah, diceritakan begitu. Dan umat Allah tak bercerita itu kelihatan antusias begitu. Maka kata Amir bin Rabi'ah, eh Abdullah, memang kamu ada harapan orang seperti Umar itu bisa masuk Islam? Gitu. Kata Abdullah, kalau melihat perilakunya tadi, ada harapan saya. Ada harapan dia masuk Islam. Kata Amir bin Rabi'ahnya, eh Abdullah, jangan berharap. Umar tidak akan masuk Islam sebelum keledainya masuk Islam. Umar tidak akan masuk Islam sebelum keledainya masuk. Maknanya apa? Mustahil Umar masuk Islam. Dengan perilakunya selama ini itu mustahil. Suatu hari kita mendengar Umar bin Khattab masuk Islam itu mustahil. Kalau dia masuk Islam, kenapa masuk Islamnya? Karena Umar bin Khattab membaca dua kalimat syahadat, seperti kan tidak akan bisa baca dua kalimat syahadat. Nah, ini menjelang Umar masuk Islam. Nah, pertemuan Umar bin Khattab dengan Ummu Abdullah binti Hantamah ini sendiri menyebabkan gejolak dalam diri Umar. Ternyata ada orang merasakan hidup di Mekah itu seperti itu perasaannya. Dan salah satu membuat mereka punya perasaan seperti itu adalah saya. Itu gejolak dalam dirinya. Tetapi juga ada gejolak lain, ada suara lain dalam dirinya mengatakan, tapi kalau dipikir-pikir, kenapa ada orang pergi ke Habasyah, ke Ethiopia? Kalau dipikir-pikir, pemicu dan gara-garanya adalah Muhammad bin Abdullah, itulah yang bikin menjadi gara-gara. Sehingga ada orang pergi, ada orang ini, itu gara-garanya dia. Oleh karena itu, si pembuat gara-garanya harus dibunuh. Nah, ini pertarungan di dalam apa? Diri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Selagi dirinya bertarung seperti itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang masuk ke Masjidil Haram, ke Mekah, ke masjidnya dekat Ka'bah. Dan di sana ternyata orang-orang Quraisy sedang membicarakan tentang warganya yang secara diam-diam hijrah ke Ethiopia atau Habasyah. Sehingga warga negara Quraisy menjadi berkurang. juga membicarakan tentang hubungan keluarga di antara sama masyarakat Quraisy yang mulai dalam tanda kutip tercerai-berai, terpisah-pisah karena faktor ideologi, faktor agama, agama baru di bawah Nabi Muhammad SAW. Nah, selagi mereka seru-seru bicara begitu, Umar masuk. Sehingga kecamuk dalam dirinya dengan apa dicatakan oleh Quraisy menyatu. Dan saat itu orang Quraisy membuat semacam sayembara begitu, tapi tanpa hadiah. Siapa yang bisa menyelesaikan sumber gara-gara ini? Siapa yang bisa membunuh Muhammad SAW ini? Maka kata Umar, ah, kalau itu kasih ke saya. Saya bereskan dia. Nah, ini cerita ya, cerita. Tetapi di sisi lain, Rasulullah SAW juga selalu berdoa. Rasulullah melihat di tengah masyarakat Quraisy itu terdapat dua orang pemuda yang gagah perkasa, yang sekiranya salah satu saja dari dua pemuda gagah perkasa ini masuk Islam, niscaya posisi Islam akan berubah menjadi posisi kuat. Yang satu adalah Amr bin Hisham yang dikenal dengan panggilan Abu Jahal, dan yang satu adalah Umar bin Khattab. Nah, antara Amr bin Hisham, Abu Jahal dan Umar itu dalam banyak hal berimbang, dalam banyak hal di apa namanya, dalam pandangan Rasulullah SAW itu banyak hal berimbang dua orang ini. Tetapi kecenderungan feeling Rasulullah SAW lebih memilih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Feeling beliau secara pribadi. Nah, karena agak berimbang, Rasulullah tidak bisa memilih. Walaupun feelingnya lebih cenderung kepada Umar bin Khattab, maka beliau sering berdoa dengan doa yang berbunyi, Allahumma a'izzil Islama bi ahabbi rajulaini ilaika. Amr ibn Hisham au bi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Jadi ya Allah, jadikanlah agamamu ini agama Islam, agama yang menang, agama yang mulia, agama yang terhormat, karena masuk Islamnya satu dari dua orang. Satu dari dua orang. Terserah kepada Engkau ya Allah, apakah dengan masuk Islamnya Amr bin Hisham yang dikenal dengan panggilan Abu Jahal, atau dengan masuk Islamnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini doa ini diulang-ulang terus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga memberi pelajaran pada kita bahwa kalau kita melihat sosok-sosok seperti itu, jangan lupa juga kita doakan orang-orang seperti itu. Siapa tahu dengan dia menjadi soleh, dia menjadi baik, bukan hanya dia yang sudah menjadi soleh, tapi kesolehannya akan menjadi penyebab bagi kesolehan-kesolehan yang lain. Kita doakan saja. Mau cuma berdoa, ya kan? Modalnya nggak ada, modal materi, sedikit waktu saja. Dan siapa tahu doa kita ini dikabulkan dalam arti diwujudkan segera oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Jadi dalam diri Umar Ibnu Khattab terjadi seperti itu di satu sisi, dan di sisi yang lain Rasulullah SAW selalu mendoakan semoga salah satu dari dua orang itu masuk Islam, dan dengan masuk Islamnya satu dari dua orang itu Islam menjadi aktif, menjadi berjaya. Mungkin dalam diri kita ada pertanyaan, kenapa nggak didoakan dua-duanya sekaligus? Ya Allah alam ya, Rasulullah SAW jadi pertimbangannya seperti apa gitu. Tapi beliau berdoa satu saja gitu yang didoakan. Barangkali wallahu alam, barangkali ya, barangkali. Karena Rasulullah SAW paham betul bahwa di dunia ini kehendak Allah memang begitu, kebenaran selalu bertarung dengan kebatilan. Dan itu akan selalu ada. Kalaupun misalnya dua-duanya masuk Islam, misalnya saja, mungkin akan Allah munculkan lagi gitu sosok yang akan menjadi penentang kebenaran gitu. Ya makanya doanya satu saja lah, ya. Satu saja. Wallahu alam ya. Hikmah dibalik kenapa doa yang didoakan cuma satu. Nah, suasana di alam orang-orang Quraisy tadi yang menggambarkan perpecahan masyarakat Mekah karena ada agama baru atau agama Islam ini yang memanaskan hati Umar itu mendorong Umar bin Khattab untuk niat membunuh Rasulullah SAW, maka dia keluarkan pedangnya, dia persiapkan dirinya dengan seluruh keperkasaannya ditampakkan, dia hendak mencari Rasulullah SAW dengan maksud untuk dibunuh. Waktu itu Rasulullah SAW sedang berkumpul untuk mentarbiyah para sahabatnya di salah satu sudut dari kaki Bukit Sofa ya, yang sekarang sudah tidak kelihatan lagi. Tapi bukitnya masih ada sekarang, istana-istana itu ya. Di salah satu tempat tersembunyi di situ, Rasulullah SAW sedang mentarbiyah para sahabatnya. Tetapi Umar bin Khattab tidak tahu kalau Rasulullah ada di situ. Dia cari-cari saja. Dia cari-cari saja. Dengan menggunus pedangnya di tengah jalan, dia bertemu dengan orang bernama Nu'aim bin Abdullah An-Nahhah. Nu'aim bin Abdullah An-Nahhah. Ya. Begitu lihat Umar menggunus pedang itu, Nu'aim bertanya, mau kemana Umar? Kata Umar, saya mau mencari biang keladi, kira-kira begitulah ya. Biang keladi dari yang terjadi di masyarakat Quraisy ini. Masyarakat yang sekarang seperti ini, begini, begini, begini, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya tentunya dia tidak mengatakan Sallallahu Alaihi Wasallam, saya, ya. Masa tidak sampai, kalau bersandiwara itu tidak sampai hati untuk menyebut Muhammad saja. Harus disambah dengan Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Cuma nanti kalau bapak-bapak main sandiwara ya, ya kayak beneran ya kan. Tidak seru kalau semuanya mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam juga ya. Mencari dia, mau saya bunuh. Kenapa memang? Sebab dia telah mencerai-beraikan tata masyarakat Quraisy. Dia juga sudah membuyarkan visi dan misi masyarakat Quraisy. Dia juga membuyarkan, mencaci maki Tuhan-Tuhan Quraisy. Saya bermaksud membunuh dia. Kata Mu'aim, "Hai Umar," katanya, "kalau Anda mengurus pedang dengan menampakkan perkataan seperti itu dengan masuk bunuh orang, maka langkah kamu itu adalah seburuk-buruk langkah. Langkah kamu itu adalah seburuk-buruk langkah. Dan kamu tertipu oleh dirimu sendiri, memang. Kamu tertipu oleh dirimu sendiri, seakan-akan kamu bisa berbuat segala-galanya, termasuk untuk bunuh orang. Seakan-akan kamu bisa berbuat apa saja, kamu tertipu oleh dirimu sendiri, ya kan? Apakah engkau bermaksud menghadapkan sukumu, yaitu Bani Hadi, agar berhadapan dengan Bani Abdi Manaf dalam sebuah peperangan?" Kata Nu'aim. Jadi apakah kamu bermaksud menghadapkan sukumu kepada untuk berperang berhadapan dengan Bani Abdi Manaf? Jadi kehidupan jahiliyah dulu itu apa namanya, fanatisme kesukuan itu tidak perlu melihat benar atau salah warganya itu. Pokoknya kalau berlaku oleh warganya pasti benar, dan berlaku oleh warga yang lain pasti salah. Kalau warganya apa terjadi, dibela biar bisa. Nah kalau Umar sampai membunuh Nabi Muhammad SAW, maka pasti suku Nabi Muhammad itu Abdi Madani, Abdi Manaf tidak akan rela. Pasti akan membela dan menuntut balas kepada pembunuhnya. Dan Umar yang membunuh dari Bani Hadi, sukunya pun pasti akan membela Umar, tidak akan membiarkan Umar dibalas oleh Bani Hadi. Kalau seperti ini pasti dua suku ini akan terjadi peperangan. Nah apakah kamu bermaksud begitu, Bani Umar? Lalu terjadi dialog yang agak panas begitu, sampai kesimpulan Umar, jangan-jangan kamu ini juga sudah menjadi anggota dia, begitu. Jangan-jangan kamu bela begini sudah menjadi anggota dia. Nah ini Nu'aim tidak mengaku, tidak mengatakan iya, dan juga tidak mengatakan tidak. Ini penting juga ya, dalam suasana-suasana seperti ini, kita tidak perlu membuka jati diri kita kalau tidak diperlukan. Ya. Nah, Nu'aim juga tidak membuka jati dirinya, tapi dia mengatakan, kata Nu'aim ini, "Hey Umar, katanya, Anda ingin membunuh Muhammad dengan alasan karena dia mencerai-beraikan persatuan dan kesatuan masyarakat Quraisy. Tapi Anda sendiri tidak bisa membina keluarga besar Anda sendiri. Kenapa mikir yang lain, keluarga yang lain? Anda sendiri tidak bisa membina keluarga Anda. Oh, dia begitu kaget. Memang kenapa? Nah, itu adik perempuan kamu dan juga ipar kamu, maksudnya suaminya, keduanya sudah menjadi pengikut Muhammad. Keduanya sudah menjadi pengikut Muhammad. Artinya Anda tidak bisa mengendalikan keluarga Anda sendiri. Kenapa harus mengendalikan orang lain? Wah, mendengar begitu, kemarahan Umar bin Khattab memuncak. Memuncak, apalagi panasi seperti itu oleh Nuhaim bin Abdullah An-Nahamini. Maka rencana belok dari rencana Nabi Muhammad SAW berbelok untuk melakukan penyerbuan ke rumah adiknya, yaitu adiknya dia sendiri perempuan dan suaminya atau iparnya. Masuklah dia ke sana. Saat pemergatan menuju rumah itu, di dalam rumah itu ada 3 orang. Adiknya perempuan itu, kemudian suaminya namanya Sa'id bin Zaid, dan ada 1 orang namanya Khabbab ibn al-Mundzir. Khabbab ibn al-Qurd. Khabbab ibn al-Qurd. Itu jangan lihat rumah itu. Jadi rupanya bapak-bapak ibu-ibu yang Allah SWT, Rasulullah SAW dulu dalam membina para sahabatnya, itu dikelompok-kelompokkan para sahabat itu. Nah, teknik mengelompokkannya juga unik. Anggotanya ini, sahabatnya yang strata sosialnya cukup baik, itu justru dijadikan sebagai murid. Gurunya adalah sahabat beliau yang strata sosialnya lebih rendah. Gitu. Ini teknik beliau membagi-bagi. Nah, saudaranya Umar dan adik iparnya ini kan dari kelas sosial yang cukup terpandang dalam masyarakat Quraisy. Kedudukannya secara sosial cukup kuat. Maka oleh Rasul ditempatkan sebagai posisinya sebagai murid. Gurunya adalah namanya Khabbab ibn al-Qurd. Khabbab ibn al-Qurd itu dari kalangan yang strata sosialnya rendah untuk masyarakat Quraisy. Itu Rasul diangkat derajatnya untuk jadi guru bagi keluarga itu mengajari Al-Qur'an. Ya. Melihat Umar ibn al-Khattab datang, maka Khabbab ibn al-Qurd ini bersembunyi. Bersembunyi dan lembaran yang ditulisi ayat Quran yang dijadikan sebagai bahan ajar itu disembunyikan oleh adiknya Umar bin Khattab. Menurut satu riwayat dikatakan ya karena kondisi terpaksa disembunyikan di pahanya. Karena kalau terjadi operasi dalam masyarakat jahiliyah sekalipun itu aib bagi laki-laki untuk mengoperasi sampai ke lokasi-lokasi aurat seperti itu walaupun mereka hidup di masa jahiliyah. Maka Quran pun disembunyikan di situ. Quran tidak lengkap begini tidak ya. Baru lembaran-lembaran saja. Lalu masuk dengan penuh kemarahan. Dan penuh kemarahan ya. Yang pertama dilakukan oleh Umar bin Khattab adalah bertanya. Saya dengar kamu berdua katanya sudah menjadi pengikut Muhammad. Betulkah itu? Ya kan? Kata yang menjawab adik perempuannya. Hei Umar katanya. Kalau memang kebenaran itu ada pada dia, kenapa tidak boleh ikut dia? Kata adik perempuannya. Nah, mendengar jawaban seperti itu, Umar marah. Tapi kemarahannya tidak ditujukan pada adik perempuannya. Ini walaupun masyarakat jahiliyah aib bagi laki-laki, gitu, untuk berhadapan dengan perempuan secara fisik. Maka yang disergap oleh Umar bin Khattab adalah suaminya, yaitu Sa'id bin Zaid. Begitu sergap langsung dibanting, ditarik ya, digeletakkan di atas tanah dan dia duduk di atas dadanya, langsung didudukin. Ya kan? Ya itu suaminya, padahal suaminya gak menjawab, gitu. Dan itu ada iparnya. Begitu. Nah melihat Umar bin Khattab berlaku seperti itu kepada suaminya, adik Umar yang perempuan itu marah. Umar bin Khattab didorong. Karena Umar didorong, dia membela diri. Bela diri, maka terpukullah adiknya itu sampai wajahnya terluka dan mengeluarkan darah. Karena darinya terluka begitu, marah hatinya perempuan itu, mengatakan, ya aduallah, waikusuallah. Ya. Apakah kamu berani memukul saya? Gara-gara saya beriman, mengesahkan Allah SWT. Gitu. Perlu kamu ketahui ya Umar, bahwa saya memang sudah menjadi pengikut Muhammad. Dan di depan anda, saya mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan memang kenyataannya kami telah menyatakan Islam, suami saya juga telah menyatakan Islam. Ini adiknya yang perempuan mengatakan begitu. Kamu suka atau tidak suka, kami tetap Islam. Nah, begitu mendengar sikap adik perempuannya seperti itu dan adiknya juga berdarah, Umar bin Khattab menyesal bahwa tangannya yang berkata itu menyebabkan luka, tapi luka pada seorang wanita, dan wanita itu jahat adalah adiknya sendiri. Dia menyesal. Akhirnya dia turun dari dada iparnya. Turun. Ya kan? Lalu dia bertanya. Saya kedatang tadi mendengar suara-suara gitu. Sepertinya kalian baca sesuatu. Mana yang kalian baca tadi? Kata adiknya. Ada, kata adik perempuannya itu masih sambil marah. Tapi saya tidak akan berikan kepada kamu. Sebab kamu itu najis. Sebab kamu najis. Ini kata adiknya. Ya. Nah, tapi kata Umar, kasihkan kepada saya. Dan saya jamin, saya akan kembalikan. Dan saya tidak akan rusakkan apa yang saya baca itu. Maka setelah melihat Umar bin Khattab serius meminta oleh adiknya diberikan. Dan ternyata lembaran itu berisi ayat-ayat Al-Quran walaupun belum lengkap ya. Yang ada adalah surat Toha. Ayat 1 yang dibaca oleh Umar itu ayat 1 sampai ayat 16. Ya, qoha manzalna 'alaikal qur'an tasqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzila mimman khalaqal ardha was samawati ula rahmanur rahim tawa sampai kepada firman Allah ya innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimish sholata li dzikri inna sa'ata atiyatan akatu fiha itu jazakullu nafsin bima tasqa Rasuddannaka anha man la yu'minu bi wasada hawa fatarda. Sampai di sini Umar bin Khattab lalu bertanya, kalau begitu di mana sekarang Muhammad itu berada? Di mana Muhammad itu sekarang berada? Tentunya mereka curiga, mau dibunuh ya kan? Umar menegaskan bahwa saya ingin menyatakan keislaman saya di depan dia. Sekarang saya tahu kenapa masyarakat Quraisy itu menjadi terperai-perai strata sosialnya gara-gara ayat gara-gara tulisan itu. Kejadian. Nah, mendengar niat Umar bin Khattab untuk menyatakan Islam, maka Khabbab bin Al-Qurt yang tadinya bersembunyi, dia keluar dan Khabbab berkata kepada Umar, "Bergembiralah kamu wahai Umar." Sebab apa yang terjadi dan yang saya saksikan sekarang ini tidak lain adalah berkat doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu diceritakanlah bagaimana Rasulullah sering berdoa agar Islam itu menjadi mulia dan berjaya dengan salah satu dari Abu Jahal atau dari umat, dan ternyata doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terjatuh kepada Umar Ibn Khattab. Maka Khabbab bin Al-Qurt memberitahukan kepada Umar bin Khattab menunggu tentang posisi di mana Rasulullah berada, yaitu di salah satu bawah bukit dari sekian banyak bukit yang dekat dengan Safa. Maka Umar bin Khattab pergi menuju ke sana. Begitu Umar bin Khattab sampai di sana, ya dekat pintu, karena pintu itu selalu diawasi siapa-siapa yang datang. Waktu itu Islam masih sembunyi-sembunyi. Begitu dia datang Umar, semuanya ketakutan. Lalu Hamzah bertanya, ada apa? Oh, semuanya ketakutan. Kata mereka, Umar bin Khattab datang. Maka Hamzah dan seorang laki-laki yang lain, yang dipandang kuat, berdiri di kanan-kiri pintu. Di kanan-kiri pintu masuk, dan begitu Umar masuk, Umar bin Khattab langsung ditangkap oleh dua orang itu, satu dari kanan dan satu dari kiri. Lalu dibawa masuk. Begitu masuk dan Rasulullah SAW melihat Umar, Rasulullah bersabda kepada mereka, lepaskan, jangan ditangkap kayak begitu. Ya. Lalu Rasulullah bertanya kepada Umar, apa yang mendorongmu datang ke sini, wahai Umar? Lalu Rasulullah bersabda lagi, kalau memang kamu berniat buruk, Allah tidak akan biarkan kamu untuk sampai kepada saya sebelum kamu sampai kepada saya, pasti Allah akan menghadap kamu. Pasti Allah kan menghadap kamu. Tapi Umar menjawab, ya Rasulullah, ya Rasulullah, dan memanggilnya Rasulullah. Saya datang untuk menyatakan beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada wahyu yang diturunkan kepadamu dari Allah SWT. Maka Rasulullah mengucapkan, Allahu Akbar. Ya, dengan suara keras, sehingga seluruh penghuni rumah yang termasuk bersembunyi, mendengar takbir Rasulullah SAW, dan mendengar takbir itu, mereka yakin, pasti Umar bin Khattab menyatakan, masuk Islam, maka semuanya keluar. Maka semuanya keluar. Dan sejak Umar bin Khattab masuk Islam, kaum muslimin secara perasaan sudah merasa menang. Secara apa? Perasaan sudah mulai memiliki kebanggaan, dan mereka yakin bahwa sekarang sudah ada dua orang yang gagah perkasa. Satu Hamzah bin Abdul Muthalib dan satu lagi adalah Umar bin Khattab. Dengan dua orang ini, mereka merasa percaya diri. Dan keislaman mereka tidak merasa takut lagi. Inilah cerita tentang bagaimana Umar bin Khattab masuk Islam. Saya kira cukup dulu ya. Istilahnya belum sempat diceritakan, kita ceritakan yang akan datang. Masih ada sedikit waktu, kalau ingin bertanya silakan, atau ingin berkomentar juga boleh ya. Atau ingin menggarisbawahi pelajaran tertentu juga boleh. Ada apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pengislaman oleh Nabi Muhammad SAW itu ada proses baiat enggak kan? Iya. Bapak-bapak ibu tahu baiat ya? Baiat itu terjemah gampangnya adalah sumpah setia. Ya kalau sulit membayangkan baiat itu walaupun enggak sama. Seperti pelantikan pejabat gitulah. Ya. Itu sih gak disebut baiat, kira-kira begitu gitu suasananya. Nah pertanyaan tadi, waktu Umar masuk Islam itu ada gak pembaiatan itu? Ya, baiat sebagai sebuah istilah itu waktu itu tidak ada sebagai sebuah istilah. Tapi pernyataan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu adalah pernyataan baiat pada hakikatnya. Gitu ya. Pernyataan baiat pada hakikatnya. Sebab dia menyatakan bersaksi begini, begini, begini. Nah, baiat sendiri itu secara bahasa artinya itu sebenarnya jual beli. Artinya. Disebut baiat karena seseorang menjual dirinya. Menjual dirinya untuk ditukar dengan ya terserah isi baiatnya apa. Gitu. Misalnya ini saya cerita belok tentang baiat ya. Rasulullah SAW pernah mengambil baiat dari seorang sahabat. Isi baiatnya adalah bahwa kamu akan memberikan nasihat kepada setiap orang muslim yang kamu temui. Gitu. Mau gak kamu menjual dirimu untuk berkomitmen? Setiap ketemu orang Islam kamu memberi nasihat. Dan ternyata sahabat itu mau dibutuhkan, maka kemudian salaman, gitu ya. Salaman dengan mengatakan, saya berbaiat kepada Anda bahwa, gitu. Setiap kali saya berjumpa dengan seorang muslim, saya akan berikan nasihat kepada dia. Dan Allah menjadi saksi atas baiat saya ini. Nah gitu, selesai. Itu dia apa? Baiat. Ada seorang sahabat itu dibaiat begitu. Ada juga sahabat Nabi yang dibaiat dalam bahan khusus. Diberi pedang. Sambil baiat. Yaitu bahwa, ya kita mengatakan, saya dengan pedang ini akan menggunakan pedang ini sesuai dengan hak pedang. Sesuai dengan hak pedang, dan Allah menjadi saksi atas bayat saya ini. Apa itu hak pedang? Ya, sampai pedang itu habis. Untuk apa itu dia? Ya, untuk berperang. Itu. Sebelum pedang itu habis, dia masih akan terus pakai pedang itu. Dan bahkan orang itu mengatakan, saya akan terus dalam posisi maju, posisi menghadap, dan tidak akan mundur, dan tidak akan memalingkan posisi wajah saya dengan pedang itu. Nah, itu bayat namanya. Namanya apa? Karena dia telah menjual dirinya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, apakah prosesi keislaman seseorang pada zaman Rasulullah dulu, prosesinya prosesi bayat? Nah, saya belum menemukan teks yang menyatakan bahwa prosesi keislaman mereka pendekatannya pendekatan bayat. Tetapi syahadat itu sendiri mengandung makna pembayatan. Gitu ya. Nah, boleh nggak kalau sekarang misalnya seseorang matusan kita gunakan prosesi bayat? Namanya juga bayat, jual beli itu harus nunggu dulu yang bersangkutan mau atau tidak. Gitu. Kalau bersangkutan mau boleh saja, tetapi karena konsekuensi dari bayat itu berat, kita juga jangan terlalu awal-awal orang matusan jangan berat-berat. Gitu. Kalau baru-baru masuk Islam kita sudah minta dia menjual dirinya demi Islam gitu ya. Nah, ini kita khawatir nanti pada saat dia berhadapan kesulitan, dirinya tidak mampu, karena tidak mampu merasa berdosa, karena merasa berdosa nekat mengundurkan sekalian daripada bahkan nyemplung sekalian gitu, kira-kira kan kesian kita. Maka tidak menjadi keharusan saat seseorang menyatakan masuk Islam harus dengan proses ya kan bai'at. Dan Rasulullah juga tidak mengambil bai'at dari seluruh sahabat kecuali yang kira-kira mereka mampu. Kalau bai'at dan sifatnya khusus diambil dari sahabat-sahabat dan sifatnya khusus juga. Itu ya Pak ya. Ya saya kira itu ya, waktunya sudah jam 1.4 menit ya. Kita tutup dengan doa otomatis dan surat al-akhir. Subhanakallah wa bihamdika. Asyadu ala kuraik. A'udhu ila misyafuratim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'akhirinan insalalati khusrin. Wal'adilam musulihat. Wa tawassal bin haqqi. Wa tawassal bin sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.